pamit dengan Mas sing jawab. Terima kasih buat Bapak dan Ibu hadirin penonton semuanya yang sudah jawab salam dari saya ya. Iya. Anda jangan sampai salah kaprah mengartikan sebuah salam ya. Oh iya benar Mas. Kata Ibu Kadus, untuk saya yang ucap salam itu katanya hukumnya sunah. Betul Ibu? Ya, tetapi buat Anda yang menjawabnya itu hukumnya wajib. Wajib. Salah satu hal yang wajib insyaallah bila dilaksanakan bakal dapat pahala. Iya ya. Tetapi Mas, kalau ditinggalkan bakal kena dosa. Dosa. Ya. Ini kepalanya enggak tumbuh rambut karena banyak dosa, Bapak. Ya, parwan karo sampean lo dosane, Mas. Sekarang kita panggil sama-sama. Haikal KDI. Hadirin di posisi yang kedua.